Mitra Bisnis, Prinsipal Otomotif menilai Indonesia tidak punya komitmen terhadap pengembangan mobil di Indonesia. Terbukti, janji insentif bagi mobil murah ramah lingkungan atau low-cost green car sampai saat ini tidak keluar-keluar, padahal sudah ada dua merek mobil yang siap menjual. Pengusaha di industri pendukung seperti knalpot, karpet mobil, juga mengeluh karena telah mengeluarkan investasi ratusan miliar, tapi sekarang terkatung-katung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Auto 2000, Jojana Jodi. Pak Jodi, apa komentar Anda? Kalau kondisinya tadi pemerintahan kan kita tidak tahu. Saya sebagai salah satu dealer Toyota yang terbesar, itu sebenarnya pengenalan produknya kan sudah diluncurkan dari tahun lalu ya, itu di Motor Show. Nah, waktu itu juga kan banyak sekali konsumen yang mengharapkan bahwa kendaraannya itu bisa di-delivery di Januari. Untuk itu memang pada saat peluncuran tersebut sebenarnya kan Menteri Perindustrian dan yang terkait itu menjanjikan bahwa ini kan seperti orang yang mengandung ya. Namanya mengandung kan artinya sebentar lagi melahirkan. Nah, kita juga cukup optimis waktu itu. Sehingga banyak sekali yang memperkirakan ini kendaraan bisa meluncur di bulan Januari. Nah, ternyata setelah ditungguin sampai detik ini, itu informasi yang datang tuh selalu simpang siur lah. Artinya sebentar di bulan Januari, kemudian mundur ke Februari. Nah, yang terakhir ini kan kalau baca di media massa, katanya mundur sampai akhir bulan ini akan diteken oleh presidenan. Nah, kami sendiri belum tahu kenapa itu terjadi kemunduran. Mungkin banyak hal-hal yang dikaji oleh pemerintah gitu loh. Jadi sekarang sikapnya kita sebagai penjual adalah menunggu kapan itu diteken, nomor satu itu. Nanti begitu diteken, itu masih ada lead time lagi. Kalau yang saya tanya dari pabrik, itu mereka mengatakan proses untuk menjadi barangnya itu siap di-delivery ke dealer-dealer itu membutuhkan 1,5 sampai 2 bulan dari sejak SK itu ditandatangani oleh Presiden. Cuma itu yang kita ketahui gitu loh. Kapan di-delivery ke konsumen ini sangat tergantung kepada kapan kebijakan ini akan ditandatangani. Dengan kabinetnya lah saya juga kurang mengetahui dengan pasti ya. Karena itu kan kementerian terkait mereka kan punya pekerjaan adalah memberikan kajian. Ada Kementerian Keuangan, ada perindustrian, macam-macam lah ya. Nah, mereka ini harus membuat proposal ke pemerintah. Yang saya dengar sih selalu baca di koran, itu semuanya udah selesai, tinggal tanda tangan katanya. Apakah ada kerugian dari tertundanya terus kebijakan LCGC ini, Pak? Konsumen tentunya banyak yang kecewa juga, karena waktu kita menerima tanda antrian, jadi saya belum sebut itu sebagai order ya. Karena kalau order itu kan biasa ada formulir resmi yang menunjukkan kapan itu di-delivery, kemudian kapan down payment mesti dibereskan dan sebagainya. Nah, yang terjadi adalah mereka memberikan tanda antrian lah, kayak pre-book gitu loh, yang nilainya sebesar 5 juta gitu. Jadi dengan dasar itu ya kita di tiap cabang itu sudah buatkan daftar list. Kalau barang datang, ini siapa yang harus kita kontak untuk menyelesaikan administrasi pembukaan SPK, istilah kita kan surat pemesanan kendaraan. Jadi levelnya baru sampai situ. Tentunya waktu itu janjinya starting dari Januari akan mulai diinfo kapan yang akan menerima kendaraan dan berapa yang harus diselesaikan. Karena harga juga kan belum tahu. Sekarang yang kita lakukan tentunya karena sudah molor cukup panjang, kita kontak dengan pelanggan. Kita memberitahukan apakah mereka itu masih bersedia menunggu atau mereka mau pindah ke kendaraan lain tanpa dikenakan penalti apapun gitu loh. Jadi kita bisa tawarin lah beberapa kendaraan seperti yang sedang kita luncurkan saat ini kan Etios. Harganya juga lebih mahal tentu, tapi masih kendaraan yang small car gitu kan. Nah, ini kita juga tawarkan ke mereka. Tapi kalau mereka juga mau ganti ke MPV seperti Avanza dan sebagainya, ya kita juga tidak melarang. Intinya kami kasih option daripada mereka tunggu kelamaan. Gitu. Lalu antisipasi dari pengusaha sendiri seperti apa, Pak? Antisipasi ini kan adanya di bidang pabrikan. Karena mereka yang lebih tahulah bagaimana menghadapi supply chain mereka kalau ini tertunda terus. Karena kalau tertunda seperti yang kamu katakan tadi kan, pabrik-pabrik pendukung ini kan semua sudah siap, sudah rekrut, 3 bulan, 4 bulan ini nggak bisa kerja gitu kan. Jadi antisipasi bagaimana dengan value chain mereka itu masih tanya ke pabrik langsung lah. saya hanya di bagian penjualan. Jadi antisipasi saya di penjualan cuma mengarahkan konsumen kalau mereka tidak tahan menunggu untuk pindah ke tipe kendaraan lain. Tapi kalau mereka benar-benar bilang enggak, saya enggak mau, maunya itu. Kalau dia enggak tahan, pengen uang kembali, ya kami kembalikan gitu. Demikian CEO Auto 2000, Jojana Jody. Saya Wendy Lim.